Titik atas di huruf I disebut title. Ih, aku kira kecoret. 1 kilo dari berat badan kita mengandung 7.000 kalori. Ya ampun, aku berapa kilo ya? Berat badanku. Mau tahu? Mau tahu? Mau.